السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. الحمد لله. Pertama dan utama kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita berada dalam satu majlis ilmu, majlis yang mana akan menjadi sebab insyaAllah kegembiraan kita di hari akhirat, kerana majlis yang mana tidak ada mengingati Allah atau berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis itulah yang akan merupakan majlis penyesalan. Maka moga-moga Allah menggolongkan kita dalam kalangan orang-orang yang sentiasa berada dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, dan ini juga digelar sebagai majlis-majlis zikir. Baik, untuk kita tidak menerus tidak membuang masa, kita ada perbincangan. Mana akh Syekh Kabir? Baik, alhamdulillah kita dah bincang dalam pelajaran lepas berkaitan dengan beberapa perkara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Nah, kita telah bincang tentang sifat iqamah. Boleh seseorang meringkaskan kepada kita akan sifat iqamah? Nah, silakan. Iqamah tidak dipanjangkan, okay, itu pandangan siapa? Mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab-mazhab yang lain. Tetapi kita katakan mazhab Hanafiyah pula kita lihat ada melihat kepada hadis Abu Mahdzurah sebagai hadis sandaran mereka. Di mana di situ mereka letakkan dalam lafaz itu ialah tasniah atau pemasna-masna, mana mereka dah jadikan pembacaan syafa'. Mana dua-dua. Jadi boleh kita berazan atau kita iqamah, boleh seseorang dengarkan kita iqamah bagi pendapat yang kedua tadi. Khabar. Di tempat dah tak sama. Sebutkan boleh. Kamatkan dia. Dia kata orang sekolah kan, dia biasa dengan Melayu tu. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, As-salatu khairu minan naum, di situ tak masalah, khilafnya ada. Adakah di azan pertama atau azan kedua? Tak ada. Siapa? Dia sebenarnya tidak demikian. Dia tak masuk dalam apa, dalam qamat, tapi azan saja yang didatangkan kerana azan tu ada sebab. Pada satu dia salah mengikut dia dibikin Tapi kalau tu kita minta dalil lah. Apa lafaz Habib Mahdzurah yang menerangkan dalam subuh tersebut? Kemungkinan dia ambil dalil Abu Mahdzurah mengatakan bahawa dalam waktu subuh tu didatangkan qad qamat salat. Tetapi itu maaf, dalam solat subuh azannya adalah as-salatu khairu minan naum. Tetapi bukan bermakna di situ bahawa apabila dibacakan qamat mereka bacakan demikian. Solat kena di rumah. Okay, insyaAllah kita akan lihat sendiri. Saya nak confirmkan sendiri pada mazhab tersebut, ada tak mengatakan demikian, ada tak salah satu daripada pendapat mazhab mengatakan. Kerana kalau kita lihat ada pendapat mazhab Hanafiyah yang mengatakan demikian, maka kalau diamalkan atas dasar itu, kita kata masih lagi ada wajar. Maknanya bersandarlah. Tapi kalau mazhab tu sendiri tak mengatakan, dia hanya kiaskan dengan azan ni sahaja, kita kata tak sesuai. Ialah kalau kita lihat daripada surat tambahan tu dianggap sebagai sebahagian daripada lafaz qamat, maka masuklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selain daripada itu ada soalan? Perbincangan? Adakah diletakkan di azan pertama atau azan kedua? Kerana azan pertama di situ ada lafaz yang nama Nabi SAW sabda bahawa ianya adalah kembalinya orang yang sudah solat dan juga bangunnya orang yang sedang tidur. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa di situ ada keperluan untuk bacakan di dalam azan pertama. Tetapi dalam masalah yang tak tempat, yang tak ada azan pertama, boleh tak dilakukan di belakang? Kita kata boleh. Cuma tak dilakukan di dalam kedua-duanya. Salah satu daripada ni. Itu daripada pendapat yang didatangkan. Jadi sebab tu dalam, hatta dalam Mughni, Ibn Qudamah mengatakan demikian. Melihat bahawa kalau dia lihat ianya adalah pertama, tak dilakukan di kedua pula. Hanya dilakukan sekali. Jadi dengan itu kalau kita orang melakukan yang pertama, kerana masalahnya adakah azan pertama tu ada keperluan atau dia adalah sunnah? Maknanya dilakukan atas keperluan atau dia dilakukan kerana dia ini adalah sunnah. Jadi masalah di situ dikhilafkan ulama berkaitan dengan sebab diadakan azan pertama pada waktu tersebut. Nah. Dari segi suara azan tu macam mana? Nanti dia punya suara nak kena. Kita akan masuk babnya, tapi dia perlu suara tu mestilah suara yang sebagaimana Nabi SAW memilih beberapa sahabat tu tertentu, kerana dia ada sifat, iaitu suaranya adalah suara dalam bahasa Arabnya sayyitan, suaranya kuat, nyaring dan kuat. Jadi kalau dia kumandangkan, boleh didengar oleh orang yang dari jarak yang jauh. Tapi kalau hanya dia suaranya sedap tapi tak kuat, kita kata tak diutamakan. Hanya diutamakan mereka yang suaranya kuat dan lunak. Jadi dalam keadaan konteks yang boleh dengan nah. Dengan kaum ni kan ada masalah tentang dia sebenarnya ada sikit sebenarnya kalau kita lihat balik kepada keadaan sensitiviti dan juga keadaan kefahaman, keharmonian sesuatu tempat. Sebenarnya kalau kita lihat daripada dahulu memang tidak ada masalah. Bahkan ramai jiran-jiran yang tidak Islam suka kepada azan. Kenapa? Dia sebagai waktu waktu untuk dia memberi peringatan ataupun untuk mengajut mereka atau memberitahu mereka tentang maklumkan. Begitu juga kita kadang-kadang apabila tinggal di tempat-tempat yang dekat dengan kuil ataupun sebagainya, kita tahu memang bising, tapi kita pun tahu keadaannya memang bahawa kita tak buat komplain dan sebagainya. Masalahnya adalah bila ada timbul beberapa orang yang agak tidak senang terhadap azan, ini masalah dia apa? Syiar Islam dia sebenarnya kita kadarkanlah, jangan sampai kita mengganggu. Memang kalau kita tengok pun kadang-kadang mukabir rusul ataupun amplifier tu harus dikadarkanlah. Yang penting suara yang berkadar, janganlah sampai memang menyakitkan ataupun merosakkan gendang telinga orang dan sebagainya. Kita tu memang bermasalah kalau begitu. Memang ada dasar kita kena kadarkan, tetapi kita kata tidaklah kita tinggalkan syiar tersebut. Sebaiknya kalau tempat seperti itu gunakan suara biasa. Kalau tempat seperti itu macam tempat yang tinggi, dia suara biasa. Tapi kalau boleh kita kata dilakukan dengan memanjangkan ataupun menyebarkan lebih banyak lagi bagus. Tapi perlu kita fahamlah bahawa jangan, haruslah dikembalikan pada ulama agar kita tahu, mereka tahu menilai manakah keadaan yang kita harus toleransi. Dan ada ketika yang kita lihat ini memang merupakan hak orang-orang Islam dan sebagainya. Jadi dengan itu perlulah dia menilai dengan kadar yang baik. Kalau dia tak faham, perlulah dia rujuk kepada ulama. Tidak menimbulkan masalah di antara perkawaman dan sebagainya. Nah. Kalau di Malaysia saya rasa tak ada masalah. Bahkan kita lihat ada sebahagian suka duduk dekat masjid, tinggal dekat-dekat dengan masjid, orang-orang yang tidak beragama Islam dan sebagainya. Dia masalahnya apa, kita tahu kadang-kadang tu kalau kita lihat dari sudut azan ni, kadang orang Islam sini tak suka dengar. Kenapa tak suka dengar? Kerana kita tahu dia tak mau solat pergi dekat masjid. Kemudian bukan itu, dia masalahnya adalah kita katakan sekarang yang komplain tak tahu siapa. Jadi kita hanya kata orang kafir yang komplain, dia tak, sebenarnya tak semestinya juga. Begitu juga kita katakan dalam masalah ni juga, kita kata dalam masalah ni kita tahu dari berdasar, dasarnya azan ini memang tak suka didengar oleh syaitan. Dan mereka yang misalnya kalau bersifat dengan sifat-sifat demikian, berkawan dan sebagainya, jadi memang ciri-ciri tersebut mempunyai lah. Baik, kita pergi pada hadis. Qala rahimahu ta'ala bi kitabihi Subul Salam wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر wa asluhu fi sahihain. Naam. Daripada Abu Hujaj Juhaifah radhiyallahu anhu, dia beliau berkata, saya melihat Bilal sedang mengumandangkan azan dan saya mengikuti mulutnya di sini dan di sana, sedangkan kedua jarinya berada di telinga. Jadi kedua jarinya ini jari telunjuklah. Di telinga. Jadi dengan itu dia punya dah wa attaba'u fahu hahuna wa hahuna. Maksudnya diikut, mengikuti mulutnya di sini dan sana. Di sini, sana, mana, bagaimana dilakukan. Dalam riwayat Ibn Majah disebutkan ia meletakkan kedua jarinya di telinganya. Dalam bahasa Arab, isba', usbu', as, apa, didatangkan dengan berbagai lafaz. Boleh gunakan isba' atau usbu' atau lafaz-lafaz yang lain, kita adalah lughahnya. Jadi dalam bahasa dalam ini digunakan isba'. Jadi sama juga maknanya jari. Dalam riwayat Ibn Majah disebutkan ia meletakkan kedua jarinya telinganya. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan ia melenggukkan lehernya. Dalam riwayat ini menunjukkan dalam asar menerangkan bahawa dalam hadis itu tidak mengurangkan badan dia. Tapi kita katakan dari sini ia menengokkan lehernya saat tiba pada lafaz hayya 'alas salah ke kanan dan ke kiri, tanpa berputar, ini tanpa memusing. Ini berpaling, memalingkan badannya ini ke arah, berpaling daripada kiblah, tidak ke kanan atau ke kiri. Jadi dengan itu dalam masalah kita memaling, di situ ada masalah yang kita akan bincangkan nanti. Bagaimanakah kita berikan, kita bacakan hayya 'alas salah? Adakah hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, atau kita bacakan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah? Mana dia punya hayya salah dua, hayya 'alal falah dua, atau hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah? Dalam masalah ini dikhilafkan ulama berkaitan dengan keadaan tersebut. Tapi kita akan bincangkan juga nanti tentang keadaan telinga, apa meletakkan telinga dekat jarinya di telinganya dengan dia tidak menggerakkan. Kerana kita lihat muazzin, kerana dia ingin keluarkan suara dengan kuat, kadang-kadang hayya 'alas salah, misalnya dia dah gerakkan badannya ke sana kanan dan dia telah gerakkan ke kiri. Kalau ikut hadis kita lihat dia hanya menggerakkan kepalanya, lengokkan kepalanya. Dengan itu kalau kita lihat daripada sudut itu menunjukkan kepada kita bahawa di sini perbincangan berkaitan dengan insya-Allah hadis ini berkaitan dengan ini. Jadi kita balik kepada biografi hadis perawi dulu. Abu Juhaifah. Siapakah Abu Juhaifah radhiyallahu anhu? Yani Wahab bin Abdullah. Ada mengatakan ia adalah Ibnu Muslim As-Sawa'i Al-Amiri. Ia tinggal di Kufah dan termasuk seorang sahabat muda. Mana sahabat yang bukan kibar sahabat. Sahabat muda mana? Sigar sahabat. Siapakah sahabat sebenarnya? Istilah sebelum kita balik, kita terus kita tengok tanya, siapakah sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah SAW? Melihat. Tiba dengan dia. Jadi, betul lah, dia nak cakap. Jadi dia ada dasar. Jadi kita kata ulama menerangkan bahawa mereka-mereka yang menyumpai atau menemui Nabi SAW dan beriman dengannya. Ha. Dan beriman dengannya, maka itu dinamakan sebagai sahabi. Ha. Jadi dalam keadaan demikian, sahabi adalah seorang yang mendapat fadil kelebihan melihat atau menemui Rasulullah dan beriman dengannya. Tetapi ada yang menemui Nabi SAW tapi belum beriman. Selepas kematian Nabi, baru dia beriman. Adakah dinamakan sebagai sahabat? Soalan. Sahabat? Ha? Ada yang menemui Nabi SAW belum beriman. Tetapi lepas dia wafat, baru dia beriman. Apa namanya? Tak ada sahabat. Tip. Ada pula beriman, kemudian kufur. Murtad. Lepas itu dia beriman balik. Ha? Dia taubat lah. Kita tahu kan kisah siapa namanya? Al-Anzi. Dia mengaku kenabian mula. Lepas itu dia terus taubat. Jadi kita kata bahawa dia beriman pertama. Jadi kita kata adakah ini semua? Inilah yang dibincangkan. Begitu juga bagaimana pula seorang yang menemui Nabi dalam mimpinya. Di sahabat. Jadi kata, di sini kita lihat, perlu kita memahami bahawa dasar yang dimaksudkan dengan sahabat. Sebab tu ada yang istilahkan, Syekh aku sahabat Nabi. Dia kata gitu. Kenapa dia kata Syekh dia sahabat Nabi? Kerana jumpa dalam mimpi. Dan beriman dengannya. Tidur dulu lah mimpi. Memanglah tidur, kalau tak mimpi tak tidur macam mana? Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada surat itu menunjukkan bahawa perlu difahamkan dahulu apakah erti sahabat. Nah. Jadi sahabat adalah mereka yang hidup di zaman Nabi, menemuinya, kemudian beriman dengannya. Nah. Uwais Al-Qarani bukan sahabat. Tapi dia dah beriman, tapi dia tak berjumpa Rasulullah. Itu tak kira sahabat. Tidak dikira sahabat. Dia di antara kibar, dia boleh dinamakan sebagai kibar tabi'in. Najasyi. Seperti Najasyi. Najasyi ada dikira sahabat, tidak dikira sahabat. Tak bertemu. Jadi syaratnya ialah bertemu dengan Nabi. Begitu juga ada yang dah beriman, nak jumpa Nabi wafat lepas tu. Jadi mereka tidaklah dikira sebagai sahabat. Tetap dikira sebagai, tapi dikira sebagai kibar tabi'in. Jadi fadl sahabat ini begitu hebat sehingga dapat kelebihan sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la tasubbu ashabi, jangan kamu memaki sahabatku. Law anna ahadakum yunfiqu mithla jabal Uhud dhahaba lama sawat mithlu mudbi ahadihim aw nasifihi, aqama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu menghina sahabat atau mengutuk sahabat, memakinya, kerana demi jiwaku di tangannya, kalau salah seorang daripada kamu mensedekahkan, menginfakkan sebesar gunung Uhud emas sekalipun, tidaklah akan sama dengan apa yang mereka sedekahkan dengan satu mud mereka atau separuh daripadanya. Mud ja'ahadihim, satu mud atau separuh daripadanya, sedekah mereka tak menyamai. Kerana sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk berada dalam keadaan kategori sahabat ini bukan senang. Cabaran, ujian yang Allah berikan kepadanya begitu susah. Dan dengan itu juga kita lihat Allah SWT telah memilih mereka. Daripada kalangan manusia, Allah telah memilih sebahagian untuk jadikan sebagai sahabatnya. Maka seyogianya kita katakan orang-orang yang menolak daripada kalangan sahabat dan menghina mereka sehingga mengkufurkan mereka, mengfasikkan mereka ini adalah golongan yang kita lihat menunjukkan kepincangan akal mereka. Kenapa demikian? Kerana kalaulah Nabi SAW mengambil sahabat sebagai sahabatnya, sahabat-sahabat sebagai teman yang untuk memperjuangkan Islam dan bertegakkannya, makin menunjukkan kelebihan mereka. di waktu yang mana seluruh dunia memerangi mereka, seluruh dunia menolak akan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menerima. Itu bukan senang sebenarnya. Sebab itu kita dalam untuk mengkritik sahabat adalah satu perkara yang sangat-sangat menunjukkan kebodohan kita. Kenapa? Kerana Allah telah menyelamatkan kita daripada pedang-pedang kita untuk memerangi orang-orang yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlulah kita memelihara, menyelamatkan lidah kita daripada mengena ataupun memaki ataupun menghina mereka. Kerana kita sebenarnya kita lihat dalam keadaan kelebihan, di mana dengan tanpa mereka tanpalah kita dapat Islam. Dengan adanya mereka dapatlah kita Islam. Dan golongan yang menghina sahabat ini sebenarnya tak mahu, dia sebenarnya ada agenda yang mereka hendak. Sebenarnya hendak menolak akan atau hendak menjatuhkan atau hendak kita katakan merosakkan atau menolak akan Islam yang dibawa oleh mereka. Dan ini menunjukkan kepincangan, kalaulah kita lihat daripada manakah kita nak dapatkan Islam kalau tanpa mereka. Jadi kelebihan sahabat adalah kelebihan yang sangat besar. Jadi sahabat ini sahabat muda. Kalau sahabat muda berkhilaf dengan sahabat yang kibar, pada sahabat yang besar, yang tua, bagaimana keadaan ini? Kita kena utamakan yang kibar. Di situ kita ada dasar. Dalam masalah tarjih pun kita ada masalah, permasalahan. Kalau ada permasalahan di antara perbezaan pendapat ulama sahabat, bagi siapakah kita utamakan? Sebab itu kita utamakan syekhin, iaitu Abu Bakar dan Umar, daripada sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi telah mendengarkan hadis daripada beliau, mana beliau belum Rasulullah SAW wafat, beliau belum mencapai umur baligh. Di sini pun ada permasalahan yang kita akan bincangkan. Akan tetapi telah mendengar hadis daripada beliau, Ali radhiyallahu menjadikannya sebagai pemegang amanah Baitul Mal. Dia selalu menyertai sesuatu setiap peristiwa bersama Ali radhiyallahu anhu. Wafat di Kufah pada tahun 74 Hijrah. Jadi di sini ada permasalahan. Boleh tak perawi meriwayatkan sedang dia masih lagi belum baligh? Saya kata tak boleh. Perawi kita boleh hanya boleh menerima perawi, saksian dan sebagainya daripada orang yang baligh. Jadi macam mana sahabat ni telah ada di situ talakinya dari Nabi semasa dia masih belum baligh. Adanya atau pemberiannya hadis tersebut semasa dia baligh. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau dia meriwayatkannya pada masa dia belum baligh, di situ tak boleh. Tapi kelihatan periwayatan ini adalah selepas dia baligh. Ini menunjukkan bahawa sahabat ni sahabat kecil. Sigar sahabi. Masa dengar belum balik. Tak ada masalah. Dalam dia sampaikan. Masa boleh terima. Penjelasan kalimat. Saya melihat Bilal sedang mengumandangkan azan dan saya mengikuti mulutnya. Budak-budak kecil kan suka ikut kan? Dia ikut. Jadi kita kata dia ikut apa yang dilakukan oleh Bilal. Yang ini mengikut dengan pandangan di sini dan di sana. Yang ini ke kanan dan ke kiri. Sedangkan kedua jari berada di telinganya. Tidak ada nas menjelaskan jari yang manakah yang dimaksudkan. An-Nawawi berkata kedua jari tersebut adalah jari telunjuk. Jadi Imam Nawawi mengatakan jari ini yang dimaksudkan jari telunjuk. Sebagian mengatakan tak ada tunjuk cakap jari. Jadi mana-mana jari boleh lah. Maksud jari sini ke? Jari sini ke? Jadi kita kata apa yang didatangkan oleh Imam Nawawi ini kena lah pasal apa. Selalu kalau orang menutup tangan, menutup telinga, dia tak gunakan jari-jari lain. Tak kena, macam tak kena gitu kan. Jadi yang dia boleh datangkan bahawa jari telunjuk memang ada poinnya. Walaupun mereka berujar, apa dalil yang menunjukkan dalil jari itu jari telunjuk? Tak ada pun. Jadi bolehlah gunakan jari lain. Kita kata kalau awak dah tak ada jari telunjuk, bolehlah guna jari lain. Tapi kalau ada jari telunjuk, gunalah jari telunjuk. Kerana kita kata lumrahnya jari telunjuk ini digunakan untuk macam-macam. Untuk tasyahud, untuk kita misalnya mengarahkan dan sebagainya. Jadi dengan itu kalau kita untuk menutup pun, kita lihat kita gunakanlah jari-jari. Kerana dalam dalil yang lain menunjukkan juga bahawa seorang tidak mau menerima akan ajakan dakwah seseorang, dia akan letakkan tangan jari sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Dalam bahagian jadi contohnya. Jadi kalau tutup gitulah kita lihat dasar orang menutup. Jadi poin yang didatangkan oleh Imam Nawawi adalah kata walaupun dia ambil daripada urf, daripada apa dalilnya, dalil urf, dalil adat orang menutup. Tafsir hadis. Hadis ini menjelaskan adab tata cara muazzin. Iaitu dengan menengok ke kanan dan ke kiri saat tiba pada bacaan Ahayya ala salah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Daud dan yang lebih jelas lagi dalam hadis Muslim yang berbunyi, dan saya mengikuti mulutnya di sini dan di sana ke kanan dan ke kiri sambil mengumandangkan Hayya ala salah, Hayya ala falah. Hadis ini dengan jelas menyebutkan bahawa gerakan menengok tersebut dilakukan kepada kedua bacaan tersebut. Ibnu Khuzaimah membuat bab khusus untuk masalah ini dengan nama menengoknya seorang muadzin saat mengumandangkan Hayya ala salah, Hayya ala falah dengan mulutnya, tidak dengan seluruh badannya. Jadi kita lihat dengan itu menunjukkan bahawa bukanlah dengan badan. Ia berkata mulut biasa bisa menengok jika wajah menengok. Ha, maksudnya kalau kita tengok, mulut kita tengok, mana wajah kita tengok. Ha, maksudnya gitulah. Ha. Kalau kita tengok, mulut tengok, tak, wajah tak tengok, lain lah. Jadi kita mulut mesti tengok, mana wajah pun tengok. Tapi tak bermakna badan tengok. Jadi situlah kita, di situlah ujahnya. Yang mereka mengatakan badan tidak bergerak menghadap kepada kanan atau menghadap ke kiri. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis daripada Waqi', kemudian dia melakukan begini dalam azannya sambil menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Waqi', siapa Waqi'? Waqi' di antara perawi apa kita kata thiqat, yang dia adalah di antara kita katakan seorang perawi yang Kutubus Sittah juga. Kita lihat begitu juga beliau adalah sebenarnya guru kepada Imam Syafi'i. Sebab itu dia mengatakan dalam satu bait atau syairnya, syakautu ila waki'in su'ahifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi fa'innal ilma nurun wa nurullahi la yuhdah lil'asi. Aku telah mengadu kepada Waki' tentang hafalan yang burukku, dia kata itu. Imam Syafi'i kata, maka dia menunjukkan aku agar aku tinggalkan maksiat. Kerana ilmu itu adalah nur, dan nur Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sedangkan kita lihat Imam Syafi'i dia punya hafalan begitu mantap. Kalau dibaca dia duduk sebelah. Itu pun dia mengadu tentang hafalan lemah. Masya Allah. Kalau kita, hafalan kita lagi teruk. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa ini adalah kepentingan. Orang kalau mengadu tentang satu perkara kelemahan dia, menunjukkan dia prihatin. Jadi kita minta nasihat. Nasihat menasihati satu perkara yang baik. Sebab itu kita lihat Imam Syafi'i meminta nasihat daripada guru ni. Jadi budaya nasihat-menasihat ni harus diwujudkan juga. Di antara teman, di antara keluarga, di antara kelas ataupun tempat kerja, kita harus wujudkan budaya nasihat-menasihati. Kerana saya keluarkan tadi ke atas dah kisah Syekh Imam Syafi'i kepada Waqi'. Baik, balik pada hadis ni, kemudian melakukan begini dalam azannya sambil menengok kepalanya ke kanan dan ke kiri. Sedangkan hadis yang menyebutkan Bilal memutarkan badannya saat tersebut adalah tidak benar. Demikian pula hadis menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk meletak kedua jarinya di telinganya adalah hadis dhaif. Sedangkan riwayat daripada Ahmad bin Hanbal berkata tidak perlu memutar badan kecuali jika saya berada di atas menara untuk memperdengarkan suara ke pelbagai penjuru. Jadi berbezalah kalau hendak mendengarkan suara ke arah pelbagai penjuru. Para ulama menyebutkan dua hikmah di balik gerakan menengok ini, iaitu suaranya akan menjadi lebih nyaring. Kedua, ia sebagai petanda bahawa ia sedang mengumandangkan azan agar orang yang berada di tempat yang jauh, begitu pula orang yang tuli mengetahui bahawa orang tersebut sedang mengumandangkan azan. Jadi kalau ada pergerakan yang menunjukkan dia sedang azan, maka daripada jauh orang tahu dia sedang lakukan azan. Itu maksudnya. Sedangkan melakukan gerakan ini dalam iqamah, maka At-Tirmizi berkata hal tersebut dianggap perbuatan baik, istihsan oleh Al-Auza'i. Jadi dengan ini kalau kita lihat dalam permasalahan menggerakkan ke kanan, ke kiri untuk Hayya ala salah, Hayya ala falah, di sini telah kita datangkan bahawa ianya adalah tujuannya untuk menunjukkan atau melihatkan orang bahawa kita sedang melakukan azan juga. Kemudian di antaranya adalah supaya suara menjadi lebih nyaring. Tetapi kita katakan dalam masalah ini kita tidak dapat penjelasan yang agak jelas di manakah kita hendak memusingkan kepala kita ke kanan, ke kiri semasa kita membacakan Hayya ala salah, Hayya ala falah. Jadi dalam masalah ini kita kata sebahagian ulama melihat bahawa dalam membacakan Hayya ala salah digerakkan ke kanan dan ke kiri kepala ini. Hayya ala salah, Hayya ala falah. Lalu Afan, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Jadi hayya ala salah dua kali dua tempat, hayya ala falah dua tempat. Sebagai mengatakan bahawa tidak dilakukan hayya ala salah. Sebab tu mereka ada dalam permasalahan ini, mereka dah jadikan hayya ala salah apa? Kalau hayya ala salah sebab bagaimana? Kanan. Kalau hayya ala falah apa? Bagian kiri. Sila pergi ke tempat hayya ala salah. Wah, mana? Dia jadi macam, dah jadi kita punya koordinator atau apa, kita kata dia punya apa, untuk kita dapatkan sesuatu tempat, kita pergi, dia kasih arahan, pergi ke daerah arah hayya ala, arah hayya ala salah, mana arah ke kanan, atau arah hayya ala falah, ke kiri. Tapi dalam masalah ni, macam buat setabut. Ah, itu kalau kita, kalau motor apa, kalau apa kapal kan? Kalau kapal begitu. Tak ada masalah. Ha, dia lebih kepada kita katakan digalakkan saja. Kerana mengikut akan apa perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Ha, lebih kepada sunnah. Ha, lebih kepada sunnah. Dan tidak merosakkan apa kita kata azan tersebut. Okay, kita pergi pada Abi An-Abi Mahdhurah. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجب صوته أعجبه صوته فعلمه الأذان. Daripada Abu Mahdhurah رضي الله عنه, Rasulullah SAW berasa takjub mengkagumi atas suaranya, maka beliau mengajarinya azan. Jadi dengan itu azan ini diajar kepada beliau. Kerana apa? Kerana suaranya kuat. Lanjutan hadis ini telah kami sebutkan di atas, iaitu saat Rasulullah SAW berasa bahawa suara Abu Mahdhurah bagus, beliau memerintahkan untuk mengandangkan azan di Mekah. Hadis ini menunjukkan bahawa hendaknya seseorang muadzin itu adalah seorang yang suaranya bagus. Suara bagus di sini maksudnya daripada hadis yang lain menunjukkan dia adalah suara yang kuat dan juga merdu. Kenapa? Dalam lafaz yang lain, anda sautan. Anda mana nadi. Dari kalimah bahawa menunjukkan bahawa dia lebih sedap, lebih merdu suaranya. Jadi suara itu mestilah ada dua unsurnya, iaitu pertama sudah kuat dan merdu. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adhanin wala iqamah. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah berkata, saya telah melaksanakan dua salat Id bersama Rasulullah SAW tidak hanya sekali atau dua kali dengan tanpa azan tidak boleh iqamah. Maksudnya azan dan iqamah tak dilakukan pada salat Id. Begitu juga pada salat-salat lain selain seperti salat apa? Salat istisqa. Seperti salat apa lagi? Salat gerhana dan khusuf atau khusuf. Naam. Salat jenazah misalnya. Jadi kita salat-salat ini tidak adalah azan ataupun iqamah. Tetapi kita lihat ada tak kita boleh lafazkan salatul jami'ah. Ha, di sini ada permasalahan. Ha, panggilan itu bukan panggilan untuk untuk apa menunjukkan waktu solat. Tetapi hanyalah untuk menerangkan bahawa solat dikumpulkan. Atau kita sedang kumpulkan orang untuk solat. Nah. Tapi ala kulli hal, adakah semua tempat kita lakukan as-salatul jami'ah? Tidak demikian juga. Kita harus ikut pada dalil sahaja. Penjelasan kalimat. Saya telah melaksanakan dua surah tadi. Jadi tafsir hadis. Hadis ini adalah dalil bahawasanya azan dan iqamah tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan pada solat Id, baik Aidilfitri maupun Aidiladha. Dan hal ini hampir seperti ijma' ulama. Kenapa dia kata hampir seperti ijma'? Kerana nak menukilkan ijma' ni bukan satu benda senang. Nak kumpulkan semua ulama' kata memang susah. Benda yang confirm tu dapat kita lakukan, yang apa mutawatir sebagainya senang kita dapat. Mutawatir makna sebagainya senang kita letakkan sebagai ijma'. Tapi kalaulah seperti yang ini kita kata susah. Kenapa? Kerana takut kalau dia cakap ijma' bukan ijma', nanti masalah. Sebab tu dia katakan sini adalah hampir seperti ijma'. Apabila yang betul di antaranya sebab kenapa kat tak dinukilkan begitu saja? Kerana apa kita katakan kerajaan Islam telah tersebar luas. Maka ulama telah berhijrah dan berapa tempat mereka berada, maka dengan itu mereka tidak dapat kadangkala berinteraksi dengan begitu tepat baik, dan juga dengan itu tidak ada maklumat yang boleh dikonfirmkan. Contoh. Tapi kita katakan di sini adalah menunjukkan bahawa kita kata apa? Kita kata kewarakan ulama dalam masalah mengisbatkan ijma'. Sebab tu dalam masalah isbatkan ijma' ni kadang kita perlu berhati-hati. Kerana sebahagian orang apabila dia kata, dia itulah pendapat yang dia fahami, begitu, tak ada khilaf sebagainya. Lalu kata di ijma' ni ulama. Kata betul perlu kita confirmkan dulu. Atau dia nukilkan daripada pendapat ulama mengatakan ini ijma'. Kita juga harus mengkonfirmkan atau kita mengukuhkan maklumat tersebut. Tak boleh kita terus mengatakan dia sebagai kita katakan tepat ijma'. Kerana nukilan ijma' tak semestinya dia adalah ijma'. Dinukilkan sebagai ijma', tapi sebenarnya tidaklah, dia bukanlah ijma'. Jadi macam mana masalah ijma' ni? Masalah ijma' perlu kita tasabut dahulu. Tasabut mana kita perlu perhatikan, perlu confirm, perlu kita pastikan bahawa dia betul-betul ijma'. Kerana berkhilaf pada ijma' adalah mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Maknanya seseorang melakukan benda ni, dia ijma' ulama', lalu dia tidak setuju dengan ijma' tersebut, atau dia terus datangkan satu pendapat baru, dia adalah masuk dalam kategori orang-orang yang keluar, yang menusuk ataupun memecahkan ijma'. Dan orang yang memecahkan ijma' ini hukumnya kufur ataupun kafir. Berat. Sebab tu kita kata waktu ulama' tak terus kata nukilkan ijma', dia kata nukil ijma' je. Kerana apabila kita menolak sesuatu yang dimaklumi dalam agama ni sebagai sesuatu perkara yang begini, lalu kita tukarkan, inilah sebabnya kita katakan. Sebab tu Nabi Allah Taala berfirman dalam ayat, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa walihi ma tawalla nuslihi jahannam wa sa'a sa'ira." Dalam ayat tersebut kita lihat dalam ayat tersebut maknanya lebih kurang ialah Allah telah melarang kita daripada bercanggah menolak daripada rasul, apa yang didatangkan oleh Rasulullah dan apa yang didatangkan oleh orang-orang mukminin. Jadi orang mukmin apabila dapat menetapkan sesuatu hukum bahawa dia adalah satu perkara yang telah disepakati di atas bersandarkan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka ini adalah konfirm. Kerana Nabi SAW telah mengatakan umat ini tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Maknanya umat ini akan sentiasa berada dalam kebenaran. Maknanya apa? La yazalu fi ummati zahirina man ta'ifatun zahirina 'ala al-haq la yakhdhuluhum man khadhalahum hatta ya'ti sa'ah. Kama qala Rasulullah SAW. Tetap akan datang pada umatku ini satu kumpulan, satu kelompok yang sentiasa dalam kebenaran. Tidak akan melemahkan dia orang yang melemahkannya, dan tidaklah sehingga tidak apa la yakhdhuluhum man khadhalahum hati sa'ah, sehinggalah datang padanya hari kiamat. Jadi menunjukkan kepada kita ini bahawa orang yang mengatakan sesuatu, kalau dikatakan telah disepakati, maknanya orang yang berada dalam kebenaran itu juga telah sepakati. Jadi kalau dah disepakati, kalau kita katakan tak betul, maka kita telah mengatakan seolah-olah seluruh umat ini sesat. Sebab itu bahayanya, ulama' telah datangkan masalah bahaya membatalkan ijma' pertama, dan juga mendatangkan pendapat baru. Pendapat dah dua, ada dua. Dalam masalah ni dua pendapat. Lalu satu orang datang, pendapat yang ketiga begini. Ini kita kata masalah. Kerana dia telah datangkan satu pendapat yang baru. Kalau dia hendak menggabungkan pendapat dua ni, tak ada masalah sangat. Tapi kalaulah dia datangkan pendapat yang berbeza langsung, maka inilah seolah-olah mengatakan dua-dua pendapat ini semua sesat. Orang yang betul sesat, semua dia dah bersesatkan seluruh umat yang telah mengatakannya. Dan ini tak akan berlaku. Kerana umat ini tak akan bersatu dalam kesesatan. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan bersatu umatku dalam kesesatan. Jadi tak akan ada kesesatan yang disepakati oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila kita orang menolak atau mengatakan Syekh Albani rahimahutaala keluar ijma', dia telah pecahkan ijma' kerana mengatakan bahawa mengatakan bahawa wanita tak boleh pakai emas. perhiasan emas. Kita kata betul ke? Dia telah pecahkan Ibnu Jama', kita kata tidak. Kerana dia telah sabit bahawa ada juga para salaf yang mengatakan demikian. Jadi kalau dah ada para salaf mengatakan demikian, walaupun janggal pendapat tu, dia tak jadi ijma'. Kenapa tak jadi ijma'? Kerana ijma' tu syaratnya semua satu masyarakat salaf tu sepakat. Kalau ada yang khilaf, maka tak jadikan dia ijma'. Jadi dengan itu kita kata dia bukan ijma'. Sebab tu kita tak terpedaya juga, tak terkesan dengan apa, dengan orang-orang yang mengatakan demikian. Kerana kita kata isbatkan dahulu ijma'nya. Kalau betul ijma' baru boleh. Kalau awal kata yang betul pendapat yang lebih tepat, tarjihnya begini, tak ada masalah. Tapi untuk mengatakan pendapat yang sepakat adalah begini, orang yang ini melakukan keluar daripada ijma', maka dikatakan kita harus mempertahankan. Kenapa? Kerana sebenarnya apa yang dikatakan oleh beliau bukanlah satu pendapat daripada beliau sendiri, tapi pendapat daripada para kalangan salafus salihin. Wallahu ta'ala. Ustaz, ijma' ulama ni, so dia kesepakatan ulama. Apakah dia didasarkan hanya kepada empat imam mazhab? Tak. Hanafi atau keseluruhan ulama? Keseluruhan. Maksud di sini adalah kalau kita katakan bahawa kalau ulama sepakat, pada semua ulama yang mujtahidin, bukan sepanjang ulama, ulama yang mujtahidin, yang mana dikira kalau mereka berijtihad. Kalau ulama yang tak mujtahidin, dia berkhilaf, khilaflah kau, tak kisah. Kita tak setuju pun, tak setuju pun tak kisah. Kerana orang awam kalau tak setuju, tak ada kesan. Yang dimaksudkan sini adalah ulama mujtahidin. Semua sepakat tentang satu hukum. Akan satu hukum, maka itulah dia. Tapi dia punya hukum itu mestilah hukum yang selepas kewafatan Nabi SAW. Pada selepas kewafatan Nabi SAW, disepakati atas sesuatu perkara oleh ulama-ulama mujtahidin, yang mana semua sepakat dengannya, tak ada pun yang berkhilaf, maka barulah dikira in iqadul ijma', mana telah berlakunya ijma'. Tapi kalau ada di antara para sahabat misalnya, satu ke dua yang tidak melihatnya. Sebagai contohlah kita kata, saya kasih contoh yang senang. Allah Taala berfirman, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka selamanya. Ulama kita tahu bahawa ulama semua mengatakan, kebanyakan mengatakan bahawa yang dimaksudkan inilah lama tinggal dalam neraka. Bukan selama-lamanya. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu melihat bahawa dia adalah selama-lamanya. Tapi dia dah dapat berita juga menunjukkan bahawa Ibnu Abbas telah kembali. Jadi kalaulah Ibnu Abbas melihat dia sebagai keluar apa, kalaulah misalnya selama-lamanya, kalau ada pendapat mengatakan selama-lamanya, kita tak kata dia sebagai orang yang keluar ijma'. Tapi kita katakan yang sahih, yang betul adalah panjang masanya. Kerana dalil-dalil yang kukuh menunjukkan bahawa orang yang membunuh masih lagi ada keimanan. Orang yang ada keimanan walaupun sebesar biji darah, Allah SWT akan tetap memberikan keampunan padanya, akan masukkan ke dalam syurga akhirnya. Jadi itu kita katakan dasar kita. And itu poin kita akan terangkan pasal apa, pasal kadang-kadang kita dalam kita berkhilaf, kita akan hadapi masalah seperti itu. Akan tetapi ada yang mengatakan hal ini, azan iqamah dianjurkan dalam kedua solat tersebut. Hal ini riwayat dari Ibn Al-Zubair, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz berdasarkan analogi atau kias kedua solat tersebut dengan solat Jumaat. Analogi ini salah. Bahkan perbuatan tersebut adalah bid'ah kerana hal tersebut tidak pernah ditemukan dasarnya baik daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Tidak juga dilakukan oleh para khulafa Rashidin dan ini dikuatkan oleh hadis yang berikut. Wa nahwihu fil muttafaq alaih an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ghairuhu. Jadi dalam ini kita lihat menunjukkan kepada kita bahawa salat Eid tidak akan atau tidak perlu untuk kita lakukan azan, kedua azan. Dan melakukannya pula akan membawa kepada kita mengadakan sesuatu dalam perkara agama ini yang tidak didatangkan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada riwayat daripada Ibn Zubair ke Muawiyah ke Umar bin Abdul Aziz berdasarkan analogi atau kias kedua solat tersebut dengan solat Jumaat, kita kata tidak tepat juga. Tetap tidak tepat. Analogi ini salah. Tapi dia masih lagi dalam, kita lihat dalam permasalahan periwayatan. Jadi kita kena kukuhkan dulu periwayatan tersebut. Adakah betul sahabat-sahabat ini melakukannya? Kedua, apabila kita lihat walaupun sahabat ini melakukannya, kita katakan tetap tidaklah menunjukkan bahawa ianya boleh dibuat kias dengan amalan ataupun amalan-amalan seperti solat Jumaat. Solat Jumaat dilakukan, ya kan apa? Solat Jumaat kan solat berkumpulkan ramai orang juga kan? Solat Zuhur, apa-apa, solat di waktu siang. Dan dilakukan dengan membaca suara yang kuat. Lepas itu kita lihat dilakukan di azan dan diiqamahkan. Jadi mereka kiaskan begitu. Kita kata kias ni tidak boleh kerana kias ini kias ma'al fariqi. Kerana solat Jumaat adalah sama kedudukan seperti solat Zuhur. Jadi hukumnya, kita lihat hukumnya sehukum solat Zuhur dari sudut perlu diazankan dan diiqamahkan. Jadi dengan itu kalau kita lihat kias ini kias yang tidak kukuh dan kias ini ada dinamakan sebagai kiasun ma'al fariqi. Kias berserta dengan perbezaan. Maknanya ada di situ perbezaan yang jelas, jurang perbezaan yang ketara. Tafsir hadis. Adapun pendapat mengatakan ucapan as-salatu jami'ah ini salat berjemaah menggantikan lafaz azan, maka sesungguhnya tidak ada hadis dua solat Id yang menjelaskan hal tersebut. Disebabkan dalam hayya al-hadyun nabawi, jika Rasulullah SAW telah tiba di tempat solat Id, beliau memulakan solat, yakni solat Id tanpa azan dan iqamah, tidak juga mengucapkan as-salatu jami'ah. Jadi ini menunjukkan solat Id tidak dilakukan juga as-salatu jami'ah. Tidak dikatakan sebagai solatul jami'ah. Kerana Nabi SAW nak datang ke tempat solat Id, terus dia bangun, dia lakukan solat, lepas tu baru dia khutbah. Jadi dengan itu menunjukkan tidak dilakukan seperti itu. Bahkan yang diajarkan sunnah ialah tidak melakukan apa-apa dari tata cara di atas. Jadi walaupun nampak ada dasar kias sikit, tapi kita kata kias ini kias yang salah. Dengan demikian jelas bahawa apa yang disebutkan dalam asyarah dianjurkan mustahab untuk meniru pada dua solat Id dengan seruan solat selain azan, sebagaimana disyariatkan pada solat jenazah yang tidak memakai azan padanya, iaitu bacaan as-salatu jami'ah adalah tidak benar. Jadi kalau kita panggil as-salatu jami'ah untuk solat Id, solat dua Id, kita kata tidak. Solat dua Id ini tidak kita katakan benar. Nah. Kerana tidak ada dalil menunjukkan bahawa hal tersebut adalah mustahab. Jadi nak untuk katakan mustahab, dalam terutama dalam perkara ibadah ini kita harus datangkan dalil. Hatu burhanakum. Seandainya mustahab, tentulah Rasulullah SAW, Khulafa Ar-Rashidin dan orang-orang yang setelahnya tidak akan meninggalkannya. Tadi menunjukkan bahawa perkara ini tak dilakukan, tidak dilaksanakan, maka bukanlah sunnah. Bukan sunnah Rasulullah, bukan sunnah Khulafa Ar-Rashidin dan bukan sunnah-sunnah Salafus Salihin. Jadi dengan itu, kita kata tak perlu dilakukan. Habis sunnah Salafus Salihin belum ikut kan? Ada orang kata sunnah Salihin. Boleh ikut? Maksud di sini sunnah salatus salafus salihin bukanlah untuk kita ikut salaf, mana ada dalil menunjukkan kita kena ikut salafus salihin. Tidak, menunjukkan bahawa salafus salihin kita tahu bahawa mereka akan pasti mengikut akan sunnah nabawi kerana mereka lah orang yang paling kuat kukuh dan berpegang kepada sunnah, dan itu maksudnya. Jadi apabila kita kata demikian, menunjukkan bahawa kita tak ada pun petunjuk daripada golongan para salafus salihin yang melihat daripada dalil menunjukkan demikian. Jadi dengan itu kita tak ambil demikian. Tetapi bukan seperti mana yang dikatakan oleh orang sekarang. Ini adalah sunnatus salihin. Sunnah orang-orang salihin. Kita kata tak ada. Tak ada dalil yang menyuruh kita ikut orang-orang salih. Dan orang-orang salih pun kita lihat termnya ini sangat payah untuk difahami. Kerana kalau kita katakan salih, siapa yang salih? Kalau dia lihat orang yang berzikir tu salih, maka ini masalah. Kalau dia lihat orang yang selawatnya salih, kita tu juga masalah. Kenapa? Kerana dasar kesalihan itu tidaklah sebenarnya dinilai dengan secara zikirnya, secara selawatnya, secara lain amalan lain. Tapi kita dah lihat kepada keseluruhan amalannya itu. Amalan yang salih ialah amalan yang bertepatan dengan apa dibawa oleh Allah dan Rasul. Barulah dianggap sebagai salih. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan لِقَاءَ رَبِّهِ, pertemuan kepada Rabbnya, maka amallah dengan amalan yang salih. Amalan salih ulama katakan إِلَا مَكَانَ سَوَابًا. مَكَانَ سَوَابًا, apa yang tepat. Apa yang tepat? Yang tepat itu ialah mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi dengan itu perlu kita memahami dalam masalah. Pernah saya pernah beberapa asatizah saya Ustaz Murad dan beberapa ikhwan lain bernikah dengan beberapa asatizah. Di antara mereka yang hujah untuk melakukan satu amalan adalah sunnah salihin. Tidak ada salah. Mana dalil untuk menunjukkan sunnah salihin perlu diikuti. Nah, jadi dengan itu permasalahan ini permasalahan yang sangat-sangat perlu kita terangkan bahawa siapa saja mempunyai ciri-ciri kesalahan atau kesalahan tidak boleh diberikan sesuatu kemahususan untuk kita ikuti mereka. Maknanya kalau mereka adakan sesuatu perkara yang yang baru, kita tak ikut abadan. Wa'an Abi Qatadah. Tapi kita pergi pada faedah daripada hadis ini dulu. Ibn Qayyim dalam hadis mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza intaha ila al-musalla fi salatil 'id salla min ghairi adhan wa la iqama wa la qaul as-salatul jami'ah as-salatu jami'atun fa sunnah alla yuf'al shay'un alla yaf'al shay'un min dhalik. Ibn Qayyim mengatakan dalam kitab hadisnya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi pada solat tidak pernah dalam solat Idnya dia melakukan azan atau iqamah dan mengatakan solat jami'ah. Maka sunnahnya adalah tidak melakukannya. Maka sunnah ini nama sunnah apa? Ada sunnah dah belajar kan tentang sunnah kan? Sunnah tarkiyah. Dah belajar kan? Dah belajar apa? Sunnatun tarkiyatun. Sunnah ni fi'liyah, ada yang fi'liyah. Mana Nabi lakukan kita ikut lakukan. Tapi kalau ada sunnah yang Nabi tak lakukan, kita perlu tak lakukan juga. Kerana dengan kita tak melakukan perbuatan itu adalah merupakan sunnah. Kerana kalau kita adakan sesuatu perkara, pada waktu itu Nabi tak lakukan sesuatu, kita nak lakukan sesuatu, maka kita telah tinggalkan satu sunnah yang tarkiyah tadi. Kita datang satu perkara yang bid'ah. Sebagai contohlah, sunnah tarkiyah banyaklah. Di antaranya ialah, kita ambil contoh yang senang. Tapi tak boleh dianggap sebagai bid'ah kerana dia ada perkara lain yang berkaitan. Nanti kita akan bincangkan. Masalahnya sebagai contoh. Kita tahu bahawa Nabi SAW menganjurkan untuk kita keluarkan zakat fitrah. Dari tak bulan Ramadan, kita cakap tentang zakat fitrah. Dengan apa? Dengan mengeluarkan satu sa' daripada makanan. Satu cupak daripada makanan. Satu cupak dari sa' Nabi. Cupak Nabi, bukan cupak sembarangan. So, cupak Nabi ni berapa dia punya ni? Satu cupak berapa? Macam nak buat? Satu cupak adalah lebih kurang satu kaupan ini mud. Dia adalah empat mud. Tangan orang yang tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Sedang. Tangan saya mungkin kecil sikit lah. Tangan orang yang sedang lah. Mungkin akhraus. Atau mungkin besar sikit. Okey lah. Okey, semua tadi lah. Dia kalau dia orang-orang Afrika sebagainya kan. Tangan dia Masya Allah. Jadi kita kata tangan yang sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, empat kali kaupan. Itu satu sa' Nabi. Sekarang ni dia jual sa' sekarang. Alhamdulillah. Dekat Madinah, kat Mekah dia jual sa'. Banyak pelajar balik tu banyak sa' ni. Lupa nak buat. Nak jual tu. Lepas bawa balik satu, buka dekat Malaysia sebagainya kan. Malaysia masih boleh mengamalkan ini kan? Alhamdulillah. Sini pun boleh juga, tapi persediaan. Tayyalan kulhal. Dalam masalah ini kita katakan bahawa yang disuruh adalah memberi satu cupak makanan. Makanan yang menjadi makanan asasi. Maka kita lihat tidak digantikan dengan nilainya. Jadi kalau mereka berhujah sebagai contoh, mereka berhujah bahawa perlu diberikan dengan apa makanan dengan duit sekarang ini. Kenapa? Kerana keperluan makanan tak begitu sangat berat dan orang lebih perlukan duit daripada makanan. Jadi kita kalau tukarkan pada makanan, orang banyak manfaat ni. Betul tak hujah ni? Nampak macam betul. Nampak macam betul. Ha, betul. Tahu betul? Betul-betul. Tapi betul tak dia? Jadi dia katakan di sinilah permasalahannya. Jadi kalau kita katakan sebenarnya, kita katakan dasarnya adalah Nabi tidak melakukannya, maka seyogianya kita tak melakukannya. Kenapa demikian? Kerana wujud tak di zaman Nabi SAW kemungkinan boleh ditukarkan kepada nilai? Ada. Tak ada duit ke? Tak ada mata wang? Ada mata wang. Tapi tak dilakukan zaman Nabi SAW, jadi tidaklah dia sunnah sebenarnya. Sebab tu Rumah menadakan kaedah juga bahawa menerangkan bahawa di antara kaedahnya adalah idza wujida al-muqtadi wa lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam falaysa min sunnah. Falaysa min sunnah. Kalau ada wujud kemungkinan untuk dilakukan zaman Nabi tapi tak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan sunnah maknanya. Sebagai contoh, sekarang ni ada banyak kita dah dengar, kita dengar di surat khabar sebagainya kita dengar kita ni buat sembelih-sembelih ni buat apa? Bazir sembelih. Banyak binatang terbuang kat Singapura. Jadi tak payah kita sembelih. Kita kasih tukarkan sembelihan korban ini, kita tukarkan apa? Wang. Lagi banyak duitnya. 300, berapa ratus, kita kasih buat orang. Jadi dengan itu kalau kita kata, ada tak hujahnya? Tak ada. Betul? Ada tak hujahnya? Ada. Kalau tak ada hujah, tak ada kecoh. Hujah ada, tapi kuat tak hujahnya? Tak kuat. Kenapa tak kuat? Kerana di zaman Nabi SAW wujud kemungkinan untuk lakukan demikian. Tapi Nabi tak melakukannya, maka itu bukanlah sunnah. Jadi dengan itu kita katakan dasarnya senang untuk difahami. Begitu juga dalam masalah ini, kita katakan masalah mengetahui akan dia, adakah dia perlu dilaksanakan atau tidak. Kita katakan bahawa hikmah daripadanya itu, Nabi SAW mengatakan untuk apa? Untuk diberikan kepada orang-orang fuqara, orang-orang yang memerlukan. Begitulah juga Nabi menerangkan kalau hari raya itu tak ada orang meminta-minta, dah cukup makan. Kalau diberikan makanan, tapi kalau diberikan duit, tak semestinya digunakan untuk makanan. Tapi tak, dia minta juga, dia bayar duit hutang yang lama katanya. Lepas tu dia kena minta orang nak pergi makan. Jadi kita ada di situ, kita katakan tak dapat di apa pada hari raya itu pelaksanaan yang Nabi anjurkan. Ilahnya tak dilaksanakan. Jadi kita kata tak boleh menggunakan, di sinilah kita kata tak boleh kita menggunakan akal dalam kita nak keluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara yang sudah jelas. Kenapa itu sudah jelas? Kerana dalam masalah ini telah ada kemungkinan di zaman Nabi untuk lakukan, Nabi tak melakukan, maknanya ianya bukan hal perkara yang disunatkan. Nah, betul itu ya, saya rasa. Tapi jadi dengan itu, kalau kita tinggalkannya, itulah sunnahnya. Kerana benda itu bukan benda yang dianjurkan, maka Nabi tak lakukannya begitu, kenapa kita lakukan? Jadi sunnahnya adalah kita tidak melakukan. Jadi kalau kita ada lakukan sesuatu, maka kita telah tinggalkan satu sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ini sunnah peninggalan. Jadi Nabi meninggalkan ini, kita tak tinggalkan. Jadi dengan itu kita telah meninggalkan satu nama tersebut untuk takiyah. Nah. Dalam faedah ini juga kita lihat, kenapakah kita tak azan pada waktu solat Eid dan sebagainya? Kerana kita tahu bahawa azan itu maksudnya adalah untuk menerangkan kepada kita masuknya waktu. Dan di sini manusia tak perlu untuk mendatangkan pemakluman tersebut. Kalau solat raya, tak perlu pemakluman tersebut. Dan waktu dan apa, mereka tidaklah berada dalam keadaan yang lalai dalam untuk melakukan solat Eid tersebut. Semua dikeluar untuk solat Eid. Jadi tak ada yang kita kata sibuk dengan kerja mereka dulu sebagainya. Kalaulah solat Jumaat, berbeza. Mereka tengah sibuk. Solat-solat lain, mereka tengah sibuk. Perlu ada dia punya dasar atau sebab untuk kita mengingatkan mereka pergi ke masjid. Untuk berkumpul untuk solat. Tapi di sini tidak. Semua orang tahu lepas solat subuh misalnya nak siap-siap untuk pergi solat raya dan sebagainya. Jadi dengan itu, hujah untuk adakan pun daripada surat dasar apa kita kata dalil akal sekalipun kita kata tak dapat digunakan. Apatah lagi dengan surat dalil syara'an ini. Nah. Sebab tu dalam masalah kita membidas sebenarnya, kan kita lihat bidasan kita sebenarnya jadi senang kalau kita faham kenapa kan mereka dikatakan demikian. Dari mana kita datang, kita dapat bidas mereka daripada hujah mereka sendiri. Kita dapat membidas kurungan ini lalu didatangkan dengan hujah-hujah yang lebih kukuh lagi. Baik, kita pergi pada hadis Abi Qatadah. Nah, ada soalan sebelum kita teruskan. Sunnatun tarkiyah ni satu sunnah yang kalau kita bincangkan banyak benda yang boleh bincangkan. Nah. Ada larangan tak apabila azan dikumandangkan kita berbuat? Ini ada pernah di soal. Boleh tak kita dalam kita dengan azan kita berbual ataupun masa waktu azan kita berbual? Kita kata daripada adab adalah kita dengar, kita kita ikut. Dapat kita sunnah mengikut. Tapi kalau kita tak ikut kerana kita perlu untuk berkata, bertutur, kalau pertuturan itu mengikut pada keperluanlah. Ada yang wajib macam azan tengah mengandang. Ahlul hisbah, orang-orang apa, polis-polis syariah. Pergi masjid. Oh, haya apa dah? Sibuk kan? Tengah sibuk berbual gitu. Apa ni berbual orang tengah azan? Kita kata tak, ini memang hak dia untuk panggil orang. Jadi kita kata kadar ini tak ada masalah. Bahkan kita kata dia menjalankan tugas dia, jadi kewajipan dia untuk jalankan tugas tersebut. Jadi balik kepada keadaan orang yang bertutur pada waktu tersebut. Kalaulah tak ada faedah bertutur, kita kata makruh hukumnya. Kalau ada faedah untuk memberitahu kepada orang dan sebagainya, tak ada masalah. Begitulah juga kalaulah perbualan itu perbualan yang bercanggah daripada mengagungkan syiar, lagilah dahsyat. Dia tengah jamming misalnya, azan. Jamming juga, kita lagi kita kata masalah lagi besar. Kenapa? Kerana waktu tersebut, waktu bukan dia patut. Kita tahu kadang-kadang ada orang alhamdulillah dalam melakukan dosa, kita kata, dia beradab. Mana dia masih ada keagungan mengagungkan syariah. Di situ kalau dengar, azan, berhenti lah. Main pulang berhenti, azan. Dah habis azan, jerus balik. Tapi kita kata ni masih ada takdirkan syiar Allah Ta'ala. Lagi orang yang, azan lah, kita buat ni lagi back apa, dia punya rhythm kedua ikut. Hampir lagi kita dah. Bergantung kepada perbuatan seseorang. Boleh sampai kepada kekufuran dan sebagainya. Lepas tu kita kata bahaya. Jadi nak hukum satu tak boleh lah kita kata. Hukum balik kepada keadaan. Yang pegang telinga, yang wajah di kiri kanan ini apply kepada ikamah ke? Sekali. Tak apply. Azan saja. Azan saja. Ikamah orang buat. Ada buat. Nah. Ini istilah sahabat. Sahabat yang mengatakan yang maksudnya yang berjumpa dengan Nabi SAW dan beriman dengannya kan. Jadi istilah umum ni antara kita boleh istilah sahabat. Okey, kalau kita katakan sahabat ni sahabat saya, tak ada masalah. Tu masalah bahasa lagi kita kata. Jadi kalau kita kata sahabi, sahabatu Rasulullah SAW, as-sahabatu ridwanullah alaihim radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sebuah kalimah dah mustalah. Jadi benda yang definisi ada definisi syar'inya, kita faham. Tapi kalau digunakan daripada definisi bahasanya tak ada masalah juga. Ini wahai sahabat-sahabatku. Tak masalah. Kalau dia kata syekh aku sahabat, ada dia jadi sahabat. Dialah sahabat kepada siapa? Kalau dia kata sahabat kepada Nabi, dia kata ni tak boleh. Ini dah melampau. Tapi kalau dia kata sahabat kepada saya, tak salah. Memang seorang syekh tu kadang-kadang bersahabat dengan pelajarnya, tak masalah. Jadi kita tak masalah. Berapa ramai ya? Situ ulama telah ada yang kata ada Ibnu Hajar ada menerangkan berapa sahabat-sahabat Nabi SAW sebagai kadar anak ini. Tapi saya tak begitu ingat. Nanti saya akan rujuk insyaAllah. Tapi banyak. Ribuan lah memang. Sampai ribuan. Suatu Ibnu Hajar ada satu kitab namanya Al-Isabatu Fi Tamyizi Sahabah. Kitab ni memang kita kalau nak rujuk. Nama sahabat, macam-macam nama kita ada. Al-Isabatu Fi Tamyizis Sahabah. Al-Isabah mana ketepatan dalam mengenal sahabat. Jadi dengan itu kita akan dengar, kita akan dapat melihat apa akan kenal sahabat. Sahabat namanya sahabiah namanya misalnya Rufaidah sahabiah. Rafidah ke Rufaidah, di situ ada khilaf antara lafaz, di situ juga ada nama-nama yang lain, misalnya nama-nama yang agak kita kata jarang kita dengar pun ada kat situ. Saya namakan anak saudara saya Zul Zawaid. Jadi nama tu nama sahabat juga. Dan ada nama yang lain pun nama-nama sahabat juga. Jadi kita kata nama sahabat ni sekarang kan kita lihat baik sekali kita kalau kita namakan. Terutama kalau sahabat itu kita nak jadikan, sebab tu kadang-kadang kita beri nama ni kadang-kadang untuk jadi sebab untuk kita berdakwah. Sebagai contoh saya namakan anak saya Abdul Sitir. Abdul Sitir. Jadi nama Abdul Sitir ni, Sitir adalah nama Allah. Allah Ta'ala, Nabi SAW ada, Innallaha hayyun halimun sittir yuhibbul haya'a was-sitra. Idza ghtasala ahadukum waliyastatir. Ayat sebenarnya bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun sangat pemalu, halimun sangat lemah lembut, maknanya kita penyantun, sitir sangat menutup. Yuhibbul haya'a was-sitr, suka kepada sifat malu dan penutupan. Maknanya tak suka kita buka aiban, buka aurat kita dan sebagainya. Idza ghtasala ahadukum, kalau salah seorang daripada kamu mandi, wal yastatir, hendaklah dia menutup, menutup dari pandangan orang. Dalam masalah ini juga, kalau kita lihat pada kisah ataupun dalam hadis, dalam ayat yang mana Allah SWT membebaskan Nabi Musa AS, di mana orang-orang Yahudi mengkritik Nabi Musa kerana Nabi Musa ni seorang yang dinamakan kana hayyun sitir. Dia adalah seorang yang sangat pemalu dan sangat suka menutup dirinya, tak suka buka kaibah, buka aurat dia. Jadi dia selalu pakai pakaian menutup badan dia. Jadi orang-orang Yahudi melemparkan tuduhan kepadanya dengan tuduhan yang menyakitinya. Iaitu mengatakan dia punya sopak lah, kerana dia sopak waktu dia tutup semua badannya. Kerana dia dah ada, kata di kalimah lainnya adar. Adar tu saya tak mau cakap kan ni. Jadi lepas tu dia, kita lihat semasa dia nak mandi tak ada orang, dia bukalah pakaiannya di atas batu. Lalu dia mandi. Bukan curi. Batu tu bawa lari baju dia. Semasa dia nak pakai balik baju, masa dia ni mandi, nak mandi, batu tu lari. Dia kejar batu tu dalam keadaan dia tidak berpakaian. Thawbi hajar, thawbi hajar, thawbi hajar, baju. Bajuku wahai batu, wahai baju. Lari sampai ke depan orang-orang, apa, orang-orang Yahudinya, orang apa dia punya kaumnya. Sehinggalah mereka lihat akan kecantikan kulit Nabi Musa alaihi salam. Lepas dah dapat dibukakan apa dia Allah SWT menyingkap dan juga dengan itu membatalkan tuduhan mereka, kutukan mereka terhadap Nabi Musa alaihi salam, batu itu berhenti. Nabi Musa alaihi salam ambil bajunya, tumbuk beberapa kali sehingga batu itu merasakan kesan yang sangat-sangat sakit terhadap batu. Kerana kita tahu Nabi Musa alaihi salam rajulun, yang seorang lelaki yang kokoh kuat, dia tumbuk satu orang mati dan sebagainya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa maksud itu Allah Taala berfirman dalam ayat tersebut, fa barra'ahu Allahu mimma qalu la takunu kallazina adaw la takunu kallazina adaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu. Janganlah jadi kamu jadi orang-orang yang mana seperti orang yang menyakiti Nabi Musa. Maka Allah telah membebaskannya daripada apa yang mereka katakan. Jadi Allah telah larang kita daripada menyakiti, dan di antaranya adalah daripada hadis yang poin daripada yang nak saya terangkan adalah, dalam kalau kita pergi kepada tafsir Ibnu Katsir, kita akan lihat di situ bahawa dia menerangkan bahawa sifat Nabi Musa AS kana hayyun sitir. Dan saya perlu datangkan, saya kalau datangkan kunia saya, ramai orang-orang Mesir berdebat dengan saya. Mana nama Allah Sitir, nama Allah Satar, dia kata. Dan di situlah kita dapat bayang, kita dapat dakwa, dan dapat kita mengitbatkan bahawa nama Allah Sitir. Lalu kita datangkan bahawa Satar buta, ada dalil yang sabit daripada Nabi mengatakannya. Kalau ada, sila datangkan kepada saya. Jadi kita katakan demikian, alhamdulillah dapatlah kita dapat beri dakwa. Okay. Okay. Memang makna kita yang satar tu nampak ada beberapa kali wazan fa'al. Makna seperti khallaq, seperti apa lagi? Seperti alam. Tapi tidak dalam sitir, tidak. Sitir sifat menutup tidaklah dalam wazan tersebut. Wazan ni adalah wazan fi'il. Jadi sitir dia punya wazan. Ala kulli hal. Tapi masalahnya apa? Sampai dia hadapi masalah pula. Saya beri nama ni. Dekat sekolah, teacher dia pun ejek nama dia. Dengarkan nama ni daripada nama isteri saya, Siti. Nama saya Zahir, dia gabungkan Sitir jadi. Ya Allah, jadi macam mana? Kadang-kadang tu rasa macam nak kena pergi sana juga, nak kena cakap dengan mereka ni. Pada madrasah, sekolah madrasah, masih tak faham ni. Ala kulli hal khair, insya-Allah. Naam. Baik, ala kul hal. Belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Baik, ala kul masalahnya hadis ni masalah dalam bab ini kalau awak belajar nanti bab asma Allah dan sifat. Mereka berpegang teguh kepada riwayat yang mengatakan Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimur malikul quddus salamul mu'min sampai habis. Jadi dia kata inilah 99 saja nama. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tak disebutkan. Yang sebutkan ini adalah perawi. Dia bukan hadis, dia mudraj. Sebab itu dalam periwayat-periwayatan yang lain, didatangkan lafaz yang berbeza daripada yang 99 ini. 99 ini lain daripada yang ini. Jadi dengan itu kita katakan bahawa nama Allah bukan seperti mana yang dikhususkan seperti itu. Sebab itu dalam bab ini perlu dibaca buku penerangan Syekh Uthaymin dan beberapa penerangan-penerangan yang lain. Baik untuk kita mantapkan. Agar kita dapat mengenal pasti bahawa nama Allah tidak boleh diberikan melainkan Allah sendiri yang memberikan kepadanya. Dan Nabi SAW menamakan Allah. Atau memberikan nama ini kepada Allah Ta'ala. Maka dengan itu kita harus beradab kepada Allah Ta'ala. Tidak memberikan nama selain daripada nama yang telah diperuntukkan untuk diri sendiri. Alhamdulillah itu masalah akidah. Semua sudah tak mengizinkan. Soalan kita buka lagi. Sekarang di masjid-masjid atau di Johor, orang kita mana? Orang cakap staff, member. Oh, mungkin dia nak suruh orang betulkan staff, baris tu. Dia boleh dia jadi satu apa? Sawu. Sawu sufufakum, mungkin staw sufufakum atau sawu sufufakum bolehlah. Kerana ada dalil yang mengatakan demikian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menduruskan saf, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum, dan riwayat wa baina qulubikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufa min taswiyatas sufufi min husnis salah. Dalam hadis Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bahawa hendaklah kamu meluruskan saf kamu, kerana sesungguhnya kesempurnaan salat itu dengan menyempurnakan saf ini adalah daripada kecantikan solat ataupun kebaikan solat. Dalam riwayat lain mengatakan min tamamis salah, tapi kita kata tamamis salah saya tak jumpa lagi lafaz yang biasa digunakan, tapi yang saya hafal adalah husni salah. Siapa imam tu yang biasa digunakan, tapi dia cuma sebut tak tahu. Nah, itu masalah cara. Dan kadang-kadang kita lihat di masalah kita kata harus kita ajar dulu dalil-dalilnya. Kerana mereka tak faham tentang masalah apa kaitan saf ini dengan persatuan hati. Atau kita tidak berceragah hati kita dan sebagainya. Sebenarnya ada kaitan saf. Kalau kita tak boleh lagi berganding bahu dengan saudara kita. Dan ini menunjukkan bahawa kita masih ada, kita lihat memandang rendah kepada saudara kita. Ada orang geli dengan orang tu sebelah kita. Ada geli misalnya. Jadi di situlah kita katakan tadi bahawa ini adalah antara sifat-sifat keangkuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melarang tentang Allah SWT tidak akan seseorang yang ada satu biji zarah atom kibir tidak akan masuk ke syurga. Sahabat bertanya, seorang tu suka memakai pakaian yang baik, mengasut yang baik, maka Nabi katakan orang yang kibir itu ialah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang. Jadi kalau kita memang ada merendahkan, ada masih lagi sifat tersebut, kita tak akan dapat bersatu. Sebab tu dalam masalah ni kita katakan bahawa perlu kepada pendedahan, pengajaran, pemakluman kepada mereka tentang dalil-dalil yang berkaitan, kemudian hikmah di sebaliknya, itu juga kita harus wujudkan supaya kita saling berkasih sayang dalam kita punya solat. Kalau lah solat tak boleh bersatu, di mana kita boleh bersatu? Tak ada tempat yang kita boleh bersatu selain solat. Atur lah memang. Sebenarnya imam dia harus memastikan saf dah sempurna baru dia solat. Imam kita tu. Ini masuk terang mana ni? Jadi itu masalah kita katakan bagaimana kita hendak mengajar. Ini bukan masalah, dia bukan. Jadi ini pun tak boleh kita terus. Dan lebih lagi bulan Ramadan ni kita kena lihat tarawih nanti. Satu nafas. Bukan satu nafas. Kita cakap saya soft ni sekarang. Masalah soft. Soft kita kena lihat. Orang kosong. Tengah-tengah kosong. Belakang ada orang. Dekat-dekat mukti tu ada orang. Ini masalah. Rimas. Masalah rimas ni yang kita katakan. Perlu dibaiki. Nah, Allah. Allah SWT. Orang-orang tak ada. Ala kul hal. Nah. Jadi di antaranya kita lihat daripada hadis yang telah dibacakan tadi. Hadis kita baca belum? Belum. Abi Qatadah. Okey. Nak baca ke atau nak baca? Mula kita baca usul sekejap. Usul banyakkan sikit eh. Boleh? Ada soalan lain? Apa dia? 2 minggu Ramadan. Boleh start masa kita masuk puasa. Jadi kita stop di sini lah. Okey, kita bawa nombor 2. Buku 2. Jilid 2. Jilid 2. Kitab siam atau puasa. Som. Ustaz, ini apa yang utama? Utama kalau apa? Kalau muslimah dengan kaum muslimah harus ke ikamah, tak ada masalah. Ikamah boleh. Azan yang saya lihat bahawa tidak. Tidak. Walaupun ada pendapat mengatakan ya, tapi kerana maksud daripada ataupun sifat azan itu sendiri adalah kita kata melaungkan. Dan melaungkan ini bukan daripada kita katakan ciri-ciri yang dikendaki oleh syarak kepada wanita. Jadi tidaklah wanita itu disuruh untuk melaungkan suaranya sebagainya. Begitu juga dalam masalah yang sekarang kita lihat, musim sekarang ni. Wanita misalnya melaungkan dengan suara yang lunak, dengan suara menyanyi. Menyanyi je. Yang baiklah kita katakan kan. Ya. Itu dengan bertilawah Quran misalnya. Gitu kan. Tapi kita katakan bahawa dari surat dasar nampak tidak kena. So, wanita tu kalau nak baca Quran pun tak perlu nak melaungkan dan di hadapan khalayak orang ramai. Dengan da'i wanita bolehlah di antara mereka. Ada sekarang wanita kasih da'i kepada apa muslimin. Selagi dia tak menggunakan uslub yang kita katakan melunakkan suara, tak masuk larangan. Jadi kita kata adakah wanita suaranya aurat, kita kata tidak. Suara wanita bukan aurat. Tapi kita disuruh, wanita disuruh untuk tidak melunakkan suara mereka. Kerana nanti lelaki-lelaki yang hatinya berpenyakit akan tamak kepada dia. Mana inginkan dia. Kita jangan. Sebaiknya kalau kita lihat, elakkan. Kerana dia akan agak bercanggah dengan apa? Dengan tuntutan. Staff di apa masjid kan? Untuk muslimah. Belakang, sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Maksudnya kalau masjid tu dibahagikan dua. Masjid kan selalu kita masuk sebelah kiri. Dia staff wanita selalu sebelah kiri. Yang betul kiri ke kanan ke tengah? Dia sebenarnya kalau sebaiknya di tengah. Tapi sekarang susah kalau nampak ke tengah. Jadi mereka ketepikan. Pasal orang datang daripada situ. Sebaiknya wanita dia tingkat atas. Kalau ada tingkat atas. Atau tingkat bawah, kalau ada tingkat bawah. Supaya mereka dapat juga misalnya di antara mereka daripada bawah, daripada belakang ke depan. Sama mereka. Tapi kalau misalnya kalau kita kata adakah salah memberi di tempat kanan atau kiri, kita kata tu balik kepada keperluan masjid. Tidak apa tidak keperluan masjid. Tidak apa tidak dinamakan sebagai salah atau betul. Solat wanita di rumahnya adalah lebih baik. Boleh, okey. Maksudnya kalau kita berikamah, azan dan ikamah boleh lakukan oleh seorang. Tak ada masalah. Korang lelaki boleh lakukan solat azan dan ikamah sendirian. Dan azan dan ikamah ni kebanyakan lafaz-lafaz hadis yang kita temui apabila setelah solat tidak di masjid digunakan azan. Jadi adakah kita harus menggunakan azan dahulu kemudian iqamah ataupun sejak pada sekarang kita lakukan terus iqamah? Ayat sekali saya kurang tangkap. Banyakkan lafaz-lafaz hadis yang kita baca Rasulullah menyuruh kita menggunakan azan walaupun tidak di masjid sebelum kita menjalankan solat. Jadi sekarang ni kebanyakan kita melakukan terus sebagai iqamah. Jadi adakah Oh, macam kita kalau dah sibuk, dah apa, dah balik kelas ke apa sebagainya, kita nak kita komat aja misalnya. Tak azan. Jadi kita kata kita lafaz dia banyak. Nah. Jadi kalau gitu kita ada katakan adakah kita kalau tak azan kita iqamah saja kita kehilangan sunnah tu, kita kata kehilangan sunnah azan lah. Bagi mereka walaupun masanya dari taruh isyak pukul 8:10. Sekarang kita balik kelas pukul 10. Waktu isyak tu dah, waktu azan tu dah habis. Haruskah kita azan? Okey. Kalau kita berada tempat-tempat yang kita lihat kalau diazankan orang yang akan masuk waktu sebagainya, taklah kita azan. Tapi adakah kita ada sunnah ni azan dan iqamah? Kita ada sunnah azan iqamah. Dia azan. Maknanya menunjukkan bahawa walaupun terlewat, kerana kita lihat kita kalau jamakkan solat pun kita azan, azan dan iqamah. Tapi azan satu, iqamah dua. Kerana kita satu pemakluman tempat waktu. Kedua, kita katakan juga bahawa apabila Nabi SAW misalnya bagi contoh azan tetap diadakan walaupun sekali. Sebagai contoh, oleh Nabi kata dilambatkan oleh orang-orang Kufar Quraisy sampai 4 solat terlambat. Lalu dilakukan pada waktu malam semua solat-solat tersebut. Jadi menunjukkan bahawa dia azan dan setiap kali azan diikamahkan, setiap solat-solat itu diikamahkan. Azan sekali. Jadi menunjukkan bahawa azan tetap adalah sunnah ni. Sekali dilakukan. Lepas tu, tetapi tidaklah dilakukan pada setiap waktu solat yang kita jamakkan misalnya. Tapi yang tadi bukan kerana jamak, tapi kerana keuzuran di mana mereka telah disibukkan. Tadi tidaklah termasuk dalam kategori jamak. Hatta kalau kita jamak sekalipun, kita lakukan demikian. Maksudnya azan, khamah. Cuma kalau kita berada tempat yang mana, kita cakap tadi, boleh menimbulkan fitnah. Kita kalau azan perlahan, bagus. Tapi kalau tak boleh juga, kerana jarang kita azan perlahan, kita khamah dia boleh juga. Khamah dia. Mana datang istilah bang? Bang azan sama. Bang azan sama. Jadi bahasa Melayu. Melayu. Bang Melayu. Saya orang pun dia panggil. Saya orang pun sendiri. Kau beliau zuhur. Azan dulu. Kau beliau zuhur. Azan dulu sebelum solat. Baru kau beliau. Jangan dia. Baru kita ikhoma, baru kita solat. Baru lepas kita solat. Apa kita ikhoma, kita solat. Jadi kalau tadi tu tentang bang, kalimah-kalimah ni orang Cina mungkin panggil lain, orang India pakai dia panggil lain. Tapi mereka ada nama, mereka pasti akan tahu nama asalnya, azan. Jadi sebenarnya kalau sebaiknya kita makmurkan nama azan lebih baik daripada kita makmurkan makna bang. Iqamah hanya untuk solat wajib. Solat wajib, solat fardu. Solat-solat sunat, solat-solat rawatib semua tak ada iqamah. Solat tu didirikan solat. Dan perintah untuk mendirikan solat adalah fardu saja. Aqimis solata. Inna solata dan ayat yang lain menunjukkan bahawa solat yang ditentukan waktunya adalah solat fardu saja. Ada adakah mesti orang yang muazin yang azan itu adalah muazin yang melakukan iqamah? Adakah muazin yang mengazan dia yang iqamah? Di situ ada qaul. Ada kaul yang mengatakan bahawa orang yang azan dialah iqamah. Dalil ini agak kuat juga sehingga sebagian jumhur melihat bahawa orang yang azan dialah iqamah. Kalau dia azan dia iqamah, dia imam boleh tak? Boleh juga, tak masalah. Boleh. Dan di sini kita lihat orang muazzin ahaqqu bi adhan. Wal imam ahaqqu bi iqamah. Maksudnya sini menunjukkan bahawa muazzin dia adalah ada hak keberhakannya dalam berazan. Maksudnya menentukan waktu bila nak azan, dia perlu azan. Tapi untuk iqamah, dia tak ada hak. Imam yang ada hak untuk menyuruh, untuk memenahan seseorang daripada azan atau untuk iqamah. Melainkan kita milik imam yang menentukan. Maksudnya imam kata, okey, iqamah, akim bersalah. Dari itu kita ada dasar juga. Ada pria yang lain, ibu yang lain. Saya ada bawakan dua buah hadis. Dan saya hadis itu riwayat Muslim. penjelasan. Apa hadisnya? Man yuri ilah. Itu semarin ni, semarin ni kelas. Okey. Dekat ni, dekat Selasa. Ifaqih Hafidin. Inna Allah la yanturu ila ajisanikum. Wala ila amwalikum. Walakin yanturu ila kubuhikum wa amal. Okey. Hadis tersebut kita lihat berkaitan dengan apa, dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Yang ni kita ambil yang pertama, hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum, eh? Kita ambil hadis tersebut dulu. Kemudian yang kedua tadi hadis berkenaan mayuridillahu bi khairan. Hadis pertama berkaitan dengan apa, dengan bahawa penting amalan dan juga niat. Dan Allah SWT menilai seseorang itu dengan amalan yang dilakukan dengan dan juga niatnya. Maknanya bukanlah seorang, kerana hadis ini juga ada lafaz yang mengatakan ila qulubikum sahaja, tak ada amalikum. Jadi sebahagian orang berhujah dengan lafaz ini, hati penting. Ada amalikum, ada amalikum. Jadi dengan lafaz yang ini kita kata, dia membuat hujah penting hati. Tapi dia tak kisah tentang amalan. Ini kefahaman murjiah. Tapi kita katakan bahawa iman adalah sebahagian daripada amalan. Amalan adalah sebahagian daripada iman. Kerana dalil-dalil yang banyak. Dan di antaranya kita lihat dalil ini menerangkan juga bahawa Allah Ta'ala melihat kepada apa? Kepada luaran. Apa yang zahir daripada kita. Apa yang kita miliki daripada pemberiannya. Tidak Allah lihat demikian. Tapi apa yang kita usahakan daripada amalan kita dan daripada hati-hati kita. Maknanya amalan hati, etikat kita dan sebagainya. Jadi dengan itu, itulah yang memberi, yang menjadi kayu ukur untuk menilai keadaan kita seseorang itu, hamba itu, adakah dia di sisi Allah dia bertakwa ataupun tidak. Bukan dengan apa, dengan kadar yang pemberian Allah yang zahir dan batin, yang daripada apa yang diberikan kepada kita, jasad kita dan sebagainya, ajsam kita. Jadi ala kulihan, dalil itu menerangkan kepada kita bahawa iman adalah sebahagian daripada apa, iman adalah amalan hati, amalan lidah, amalan perbuatan. Jadi dengan itu tak boleh seseorang memisahkan iman daripada amalan. Dan dengan dalil yang banyak, Allah Taala berfirman, Nabi SAW ada, innallaha la ya, Nabi SAW ada, al-iman bid'u sab'una syu'bah, a'laha kalimat la ilaha illallah, adnaha imatatul adhi, adnaha imatatul adha an tariq, wal haya syu'batun minal iman. Nabi SAW ada bahawa keimanan itu adalah 70 lebih cabangannya. Yang tertinggi ialah la ilaha illallah. Yang terendah ialah mengenepikan perkara yang membahayakan orang di jalanan. Dan sifat malu adalah sebagian daripada iman. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi menerangkan cabang-cabang iman. Dan dia merupakan perkataan la ilaha illallah itu sendiri. Dan sehingga perbuatan dan sifat malu itu sendiri. Jadi dengan itu sifat malu datang daripada hati kita. Jadi begitu itu menunjukkan bahawa amalan ini adalah sebahagian, iman itu adalah, amalan itu adalah sebahagian daripada iman. Sebab itu Allah menilai apabila kita lihat, apabila bertukarnya kiblah kepada arah Baitul daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram, sahabat-sahabat merasa macam sedih. Kenapa? Kerana amalan mereka, nerahan mereka lakukan, solat-solat mereka ke Baitul Maqdis macam mana? Lalu Allah terangkan, innallaha la yudayyiru imanakum, sesungguhnya Allah tidaklah mensia-siakan iman kamu. Iman kamu ni apa? Salat-salat kamu. Ulama tafsir mengatakan salat-salat kamu. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa iman itu adalah amalan. Amalan hati, anggota badan, lidah. Itu je. Jadi sudah itu kita boleh keluarkan faedah daripada hadis tersebut. Kedua, daripada hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kepada ini kebaikan, Allah akan berikan ini kefahaman agama. Jadi dari sudut tafaqquh ni berbeza dengan ta'allum saja. Jadi kalau kita lihat, kalau kita belajar tak semesti dapat kefahaman. Kenapa kefahaman ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan berkamu. Jadi ulama, ada orang pula mazhab apa, kata-kata golongan sufi mengatakan kita bertakwa kepada Allah dapat ilmu laduni. Kita kata juga al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Jadi kalau kita nak ilmu, kena belajar. Dan belajar ni kita ini, kalau kita dapat belajar dengan cara yang betul, kita akan dapat kefahaman. Kerana usaha, setiap usaha tu akan pasti membuahkan hasil, dan dengan itu dapat kefahaman. Dan kefahaman ini kalaulah kita dapat, makna menunjukkan Allah inginkan kepada kita kebaikan. Sebab itu orang yang diberi taufik untuk pergi belajar ini sebenarnya taufik daripada Allah. Menunjukkan Allah SWT inginkan kepada kita kebaikan. Kadang-kadang kita rasa malas, malas hari nak pergi. Tapi kita kata inilah ujiannya. Kalau kita pergi, kita biasakan mulazamah dengan masyayikh, muwazabah, memang payah. Nak mulazamah setiap hari, lagi susah. Seminggu sekali, senang sikit. Setiap hari. Kita belajar dekat majlis Nabi SAW, setiap hari. Supaya dapatkan dia punya momentum. Dan momentum ni payah kita nak dapatkan. Kadang-kadang apa, waktu cuti. Waktu cuti ni kita kan, nak datang balik tu, itu kena kuatkan. Jadi itulah kita katakan ujian Allah. Dan kalau kita mengharapkan daripada Allah SWT kebaikan tersebut, kita pasti inginkan. Kita berusaha untuk dapatkannya. Barang siapa yang bermujahadah jalan Allah, Allah pasti akan berikannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah di jalan kami, maka kami akan pasti lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan mereka petunjuk pada jalan-jalan kami. Makin dimudahkan kita bergiat untuk lakukan ketaatan, untuk dekatkan ilmu diri dengan Allah Taala dengan melalui belajar agama, maka kita akan dapat lagi kekuatan-kekuatan lagi. Adakah itu semua masuk dalam kategori hidayah? Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala merupakan, kita lihat, semua perkara yang kita lakukan daripada kebaikan, tak kira apa. Dan kadang-kadang hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita kata suatu hidayah ini kita minta tambahan, kerana dia bertambah, dia mengurang. Sebab tu Nabi SAW dapat hidayah, kenapa kena baca lagi ihdinas siratal mustaqim? Khusus pada Nabi, the exceptional, apa, dia kasih exception. Tak payah baca ihdinas siratal mustaqim. Tidak, Nabi baca. Kenapa? Kerana hidayah itu berbagai, kita kata hidayah yang asas dengan hidayah tambahan. Hidayah tambahan ini kita harus sentiasa minta. Dalam solat kita minta berkali-kali. Allahumma ighfirli wa Allahumma ihdini. Misalnya dalam kita baca Allahumma ighfirli wa ghfirli warhamni warzuqni warzuqni wahdini kita minta. Dalam kita meminta Allah Taala dalam solat tiap-tiap rukuk, tiap-tiap rakaat kita bacakan ihdinas siratal mustaqim. Surat al-ladhina anam ta'alihim wa'ir mahtubi alihim al-dhalim. Kita minta berkali-kali. Menunjukkan kita inginkan tambahan hidayah. Hidayah ni satu perkara yang sangat-sangat berharga. Kalaulah kita keluarkan harta kita, kita infakkan harta kita seluruhnya untuk kita bayar atau beli iman, tak akan dapat kita bayar. Tak dapat kita beli. Gadaikan apa-apa sekali, kita tak akan dapat gadaikan. Iman ni. Jadi iman ni benda penting. Iman ni pasang surut. Mana pasang surut, mana hidayah itu? Hidayah itu pasang surut. Kalau tambah dapat hidayah, dapat gigih. Kalau tak ada hidayah, bagaimana kita? Suatu kita kata, memang betul kalau kita lihat daripada surat ini, penjagaan iman ini lebih harus kerap dijaga, dipelihara, daripada penjagaan yang lain. Jaga lain pun senang, nak jaga harta lebih senang. Jaga isteri pun senang. Jaga apa pun senang. Tapi jaga iman ni, kerana kita musuh syaitan ni setiap masa cuba dia rosakkan iman kita. Tak rosakkan habis apa, tak rosakkan semua, dia rosakkan sikit. Tak dapat. Inilah kita katakan dasarnya. Wallahu ta'ala. Dan saya tak boleh masa, tak ada poin yang tak ada. Soalan ni? Soalan tasbih tak? Salat tasbih, di situ masyayikh melihat ada khilaf. Syekh Albani melihat dia sebagai satu yang disunnahkan. Saya lebih cenderung pendapat Syekh Uthaimin, iaitu dia tidak sunnah. Tidak sunnah. Saya pendapat demikianlah. Pasal walaupun riwayat yang sahih, tapi Syekh Uthaimin melihat daripada sudut matan dia. Daripada sudut matan dia, dia nilai matan, kerana dia lihat bahawa dalam perbuatan, ada di dalam perbuatan itu yang tidak ada, yang luar dari perbuatan-perbuatan salat, yang mana kita kena bacakan kita punya tasbih tersebut. Jadi di antaranya dia datangkan semasa setiap lepas sujud. Dia kena bangun tu, kena duduk kat situ sekejap, baca. Dia kata di situlah perbuatan itu sebenarnya kalau kita lihat daripada dasar-dasar tak menunjukkan perbuatan salat. Jadi disitulah Syekh Uthaymin menilai bahawa lafaz ni lafaz yang ada di situ percanggahan daripada sudut ini. Dan dilihat daripada sudut bahasa dan juga daripada sudut periwayatan daripada sudut matan tersebut, kandungan dalil tersebut. Jadi ala kulli masalahnya adalah masalah khilaf. Kita taklah kata bahawa orang lakukan solat tasbih sebagai bid'ah, tidak kata-kata demikian. Cuma untuk kita mengisbatkan sebagai sunnah, perlu kita kukuhkan lagi lah. Supaya kita kukuh, hujah-hujahnya kita mantap, baru kita katakan di sunnah. Dan kita juga mereka tak mengatakan di sunnah, dengan apa hujah kamu katakan dia tak sunnah. Hadis ni mengatakan kalau kita was-was, amalan kita was-was, jadi disuruh kita tasbih. Jadi kalau boleh satu hari, kalau tak boleh seminggu sekali, bulan, setahun atau seumur hidup. Seminggu sekali. Jadi kita kata tu ada dalil-dalil lain yang mereka gunakan. Tapi dalil yang ini yang kita kata jadi hujah sebenarnya. Bukan dalil yang pasal bis sebenarnya itu semua tak ada apa, bukan khusus pada bab ni. Bab ni hanya dalil itu saja. Jadi dalil itu kalau sahih maka boleh diterima dalam penghujahan. Jadi kalau mereka mensahihkannya boleh. Jadi tapi ini atar kan, bukan daripada Rasulullah kan, atar. Atar ya, sebab Ibn Abbas saya dengar kan. Tak, itu ada tak kalau Ibn Abbas cerita dia ada hukum marfu' ke tidak? Hukum marfu' kerana dalam dia cerita satu perkara yang tidak ada di situ, akal main peranan di situ, maka itu adalah dia seolah-olah rafa'kan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat dalam dasar sahabat datang dengan sesuatu ibadah sebagainya dihukum hukum marfu'. Jadi sebab itu kita kata hadis juga. Solat hajat dia. Solat hajat. Kita disuruh minta hajat kita dengan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan Allah dengan apa, melalui kesabaran dan solat. Jadi setiap solat kita itulah kita minta hajat kita. Untuk kita khususkan dia sebagai solat hajat khas, ini namanya solat hajat, kita kata tak ada. Istikharah lain, istikharah untuk buat keputusan, hajat untuk buat keputusan. Yang ini hajat tak masalah. Dia kata dia dalam masalah faraid kita tu, dia adalah kefarduan Allah Ta'ala ke atas hamba-Nya. Di mana kalau kita lihat faridatum, Allah Ta'ala menekan faridatum minallah, dia adalah faridah, kewajipan daripada Allah. Jadi menunjukkan bahawa faraid adalah kewajipan ke atas apa, waris untuk adi membahagikan harta pusaka orang yang telah meninggal dunia kepada ahlinya. Kalau orang tu belum meninggal, dia nak bagi-bagi ikut kemahuan dia. Okey, anak dia ada selebih, jadi dia hadiah ke dia wasiat? Wasiat kita ada dasar. Wasiat ada dasar. Dasarnya wasiat boleh tak diberi kepada ahli waris? Kita tak boleh. Wasiat tapi sama ada la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat kepada pewaris. Jadi sesiapa yang boleh ada bahagian dalam pewarisan, dia tidak boleh diberikan wasiat. Jadi wasiat yang didatangkan ini sebab dia tukar nama wasiat. Kalau wasiat dah tak boleh lah. Tapi dia tukar nama. Namanya apa? Hibah rukbah lah, hibah umrah lah. Di sini awak pergi buka buku. Dia buka dia Syekh Ustaz Murad punya blog. Dia ada cakap tentang ni. Saya rasa bagus Ustaz Murad dalam dia menerangkan tentang hibah rukbah dan umrah ni. Dia dapat membidas kurungan yang mengatakan boleh. Kerana dalam masalah pewarisan, kita hanya ada hukum wasiat, kita hanya ada hukum pewarisan. Dan kalaulah ya, kita katakan adakah hujah untuk mengatakan nuzuriyah dan sebagainya, nazar, penazar kecil dan sebagainya, di situ masalah khilaf yang saya tak masuk dulu. Tetapi baik baca blog tersebut dahulu, baru awak akan faham kenapakah kita katakan elakkan daripada mewasiatkan. Dalam wasiat ini masalah, kita akan mengharamkan orang yang berhak untuk memberikan untuk mendapatkan harta. Itu tak masalah. Itu hadiah. Hadiah tak ada masalah. So walaupun anak angkat dia nak kasih. Ah, tak masalah. Kasih dulu. Kasih aku. Ah. Waris mana kasih boleh? Tak dia masih hidup. Tak, kalau nak kasih berwaris, pastikan pemberiannya adil. Kita diperintahkan untuk memberi kepada anak-anak secara adil. Kadang-kadang dia rasa dia punya waris tu tak amanah. Jadi dia nak alihkan, kasih orang yang lebih amanah. Okay. Dia boleh jadi tak adil tak. Kadang-kadang mak-mak ni orang jauh juga jalan dulu, dia tak suka anak dia kan. Oh. Itu satu hal. Sebab tu kita katakan dalam dan keadaan itu macam mana. Keadaan dia nak mati ke, nak mati, sakit. Tak boleh. Tak boleh kasih. Kerana kan tu kalau dia sihat, dia waras. Dia masih waras. Apek lagi. Dia masalahnya dia telah zalim. Di situ dia zalim. Dari sudut pemberian sah tak? Kita tersah. Tapi dia kelakukan kezaliman. Kerana dia tak beri secara adil. Disuruh kita na'jila bainal qismah. Mana memberaku adil dalam pembahagian. Jadi kita berlaku adil. Berlaku adil bukan makna mesti sama harga. Tak, maksudnya keperluan dia berapa kita kasih, keperluan dia berapa kita kasih, itu adil. Tapi kalau dia nak, dia tak kasih yang itu tak kasih, dia kasih ini, kita kata itu tak adil. Jadi perintah untuk berlaku adil dalam pemberian adalah perintah yang harus difahami. Kemudian berkenaan dengan dia nak memberikan kepada seseorang kerana dia kata tak adil, ini pun sama juga hukum yang mana Nabi larang, iaitu setujuan daripada dilarang untuk berikan hadiah atau diberikan kepada orang lain. Kenapa? Kerana tak mahu nanti wujud di situ pengharaman daripada pemilikan orang yang boleh mewarisi hartanya, diharamkan daripada mendapatkannya. Jadi sebab itu tidak patut dilakukan. Cuma kalaulah misalnya berlaku, dia rasa bahawa anaknya yang satu tu perlu bantuannya lebih kepadanya daripada abang dia dan sebagainya, kira itu tak masalah dibantu daripada surat tersebut. Kalau yang susah dibantu, yang senang dia tak berikan kerana sebab dia dah senang, tak ada keperluan, tak ada masalah. Tapi dia kata daripada sudut itu, dia masih lagi bantu. Maksudnya pemberian itu kepada keperluan. Tapi kalau dia bukan lagi kewajipan dia. Kalau kewajipan dia masih kewajipan, masih anak-anak kecil, dia wajib kasih. Dia kena kasih semua. Tapi kalau dah besar semua, dah tak perlu lagi dia berikan nafkah dan sebagainya, maka tak ada masalah. Jadi masalahnya masalah yang berat sekarang ni kerana masalah-masalah lain yang timbul, masalah perumahan, masalah masalah CPF, masalah macam-macam. Jadi alakul hal, dia nak cakap pun besarlah. Pertama kita belajar dulu bab faraid. Dalam belajar bab faraid, baru kita nampak kepentingannya, baru kita nampak kecantikannya, baru kita ingin nak laksanakannya. Tapi kalau orang tak belajar faraid, dia senang dengan sewenang-wenangnya, dia kata tak payahlah faraid. Selama inang ni. Rasa dia tak lihat kecantikan faraid itu sendiri. Keadilan ni. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Aku lumat tasma'un. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.